ku berikan kepada SMKN 1 Kediri masih semangat enggak? RSG. Wah, luar biasa. Sudah siap digoyang bareng bersama Kue Community. Ada Ramayana, juga ada SNP Indonesia. Kita panggil sama-sama. Jihan Audi Yu Pala. Selamat malam, gue Komodi. Lanjut goyang bareng-bareng lagi buat Asian Indonesia. Wasabi cilo, manis ya. Nyukalapa. Sensasi kena tinoi.

lagi spesial. Pada kesempatan malam hari kembali hadir untuk menyapa rekan-rekan semuanya. Cilo Indonesia! Salam manis! Langsung saja untuk panjenengan semuanya. Siapa dia kalau bukan Jihan Audi New Realista Rockdot Indonesia. Selamat malam Suradadi. Kita lanjut ke yang warung-warung ya. Cukup panjang kalah asik sampai minum kesani ora karuan rasa kepo cukup senggak tahu berhadiah nangin pimpi adikku esnya jom beso kena jantung jantung tempat ono jero jantung. semangat gak? Yang di depan masih semangat gak? Oke. Dan baik saudaraku, bersama New Rollista kita hadirkan spesial kasih aplaus, tepuk tangan Cilau Indonesia. Terima kasih. Salam manis untuk Anda. Oke. Kali ini bareng-bareng New Rollista. Falece. Satu Cilau lanjut yang bareng-bareng, yang di sebelah sana, yang di depan sana, yang di sebelah kiri kau ya. Let's go. tangannya, apresiasinya matur sembahan sekali. Satu lagu spesial buat jajaran aparat keamanan sudah ya. Semoga kedepannya makin kompak, makin banyak rezekinya. Selalu diberi kesehatan ya. Amin ya robbal alamin. Coba tangannya diangkat yang nyaman. Lambaikan yang bersahaja. Asik. Kita RSK Community. Lanjut goyang lagi. Terima kasih. Nyukalah. Jangan kau pikir-pikir.

Telkom SNP Indonesia. Kita nyanyi bareng boleh ya. Satu, dua, tiga. Yenta sawang sorote mripatmu, jane ku ngerti ono ati sliramu, nanging ono nemung sewates konco, podo rawani neungkap ke tresno. Yen ku pandang kemerlap yang mripatmu, terpampang gambar waru ning atimu, nganti kapan apa tinggi orang modokong. Mung tadi konco mesra merko kependem cinta. Kapan apotiki orang Alhamdulillah. Forja menyuruh untuk memanggil Sayang Jihan Audi Monata. Mana suaranya Forche?